Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, kebiasaan kita dari tahun-tahun sebelumnya, apabila berkumpul para asatiza di antara kita, insyaallah pagi ini juga kita akan mendapatkan faedah bersama, tausiah dari saudara kita Ustaz Abdurrahim dari Pangkep. Tafadhalu ya Ustaz. Insyaallah Ustaz yang lain akan kebagian gilirannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bini'matillah tatimu salihat. Sebab dengan ni'mat Allah sempurna amalan-amalan salih. Ikhwan nabidin barakallahu bikum. Pada hakikatnya kedatangan kami ke tempat ini untuk menuntut ilmu, karena kita kedatangan ulama dan banyak di kalangan asatidzah yang lebih pantas untuk duduk di sini memberikan fawaid ilmiah. Namun mimbab wa idastansahaka fansah, maka ibadallah kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ikhwah fi din barakallahu bikum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa inna minal khulata la yabghi ba'dhum ba'dha illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Sungguhnya di antara orang-orang yang berserikat, berkumpul bersama, itu sebagian akan berbuat zalim terhadap sebagian yang lainnya. Maka ini sebuah kepastian, ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita bersama dengan orang lain, berkumpul berserikat, itu pasti akan muncul hal-hal yang saling mengganggu di antara kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dari apa yang Allah takdirkan, dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Hakim, Maha Bijaksana, maka semua ketetapan-ketetapan Allah itu pastinya tidak keluar dari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah barakallahu fikum, bentuk dalam kesempatan ini kita akan membaca sedikit apa yang bisa kita baca dari apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam menghadapi problematika kehidupan antara sesama manusia, gangguan-gangguan yang kita dapatkan dari manusia. Barakallahu fikum. Tentang as-sabar, tentang kesabaran, perlu perkara-perkara yang menguatkan kita menghadapi semua problem-problem kehidupan tersebut. Karena sesungguhnya pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar ketika kita menghadapinya dengan kesabaran dan berharap pahala dari Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ibadallah barakallahu bikum. Kesabaran dalam menghadapi gangguan-gangguan orang, barakallahu bikum, ini mesti dimiliki oleh seorang muslim. Dan as-sabar sendiri, barakallahu bikum, dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Quran itu sampai 90 tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesabaran. Ibadallah, qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yu'inu al-'abd 'ala hadha as-sabr 'iddat asya'. Bahwa akan membantu seorang hamba di atas kesabaran itu banyak perkara. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, ayyashhada anna Allah khaliqu af'alil ibad, bahwasanya Allah dia atau seorang hamba mesti mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh amalan-amalan hamba, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, gerakan, diam maupun kehendak hamba adalah Allah yang menciptakannya. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala yataharraku fil 'alamil 'ulwi was-sufli dharratun illa bi'idznihi wa masyi'atihi. Tidak akan bergerak pada alam ini, alam yang di atas maupun yang di bawah, dzarrah, dzarrah itu barakallahu fikum, kalau dia diletakkan di atas neraca timbangan maka tidak mempengaruhi dan tidak bergerak sedikit pun neraca tersebut, begitu ringan dan kecilnya. Atau ketika kita dalam berada dalam ruangan gelap kemudian ada cahaya masuk, itu seperti ada debu-debu yang berterbangan, yang kalau cahaya ini tidak ada maka tidak akan nampak yang berterbangan tersebut, begitu kecil dan ringannya. Sedemikian itu pun tidak akan bergerak kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadu alatun tanzur ila alladhi sallatahum alayka. Maka seluruh hamba itu adalah alat. Maka lihatlah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka atasmu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. La tanzur ila fi'lihim bik, jangan engkau memandang perbuatan mereka terhadapmu. Tastarih minal hammi wal gham, maka engkau akan tenang, engkau akan beristirahat dari gangguan mereka yang menyakitkan dan menyedihkan engkau. Barakallahu fikum. Ibarallah. Ini perkara yang pertama yang beliau sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam menyebutkan al-umur al-mu'inah 'ala sabar. Hal-hal yang bisa membantu kesabaran dalam menghadapi gangguan-gangguan manusia. Jadi kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya problematika kehidupan sesama manusia. Tidak akan pernah kita lepas. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan keluar dari permasalahan tersebut dengan mendapatkan manfaat keutamaan dari Allah, karena itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Dia harus menempatkan dirinya bahwa semua itu adalah ciptaan Allah. Allah taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Karena banyak hal kita baca saja apa yang bisa kita baca. Yang kedua yang bisa membantu kesabaran seorang hamba menghadapi semua gangguan-gangguan adalah kata beliau, "Atsani mimma yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabr." Yang kedua dari perkara yang bisa membantu seorang hamba untuk bersabar, an yashhada dzunubah wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzanbihi. Dia harus menyadari, mempersaksikan bahwa akan dosa-dosa dia, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguasakan orang lain terhadap diri-diri mereka kecuali karena dosa-dosa mereka. Kedzaliman orang, perbuatan jahat dari ucapan maupun perbuatan orang kepada kita, kepada seorang hamba, itu karena adanya dosa. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fajma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, bahwa apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah barakallahu fikum, di darat, di lautan, di udara, na'am, musibah silih berganti, itu karena perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kalah hambanya. Kata beliau, fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruh, kalau seorang hamba mempersaksikan, mengakui bahwasanya semua apa yang dia dapatkan dari perkara-perkara yang dibenci, yang dia tidak senangi, fasababahu dzunubu, maka sebabnya itu adalah dosa. Pasti ada yang salah. Naam. Innallaha lam yuqayyir mughayyiran, lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu karena Allah, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan 'ala an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah nikmat yang ada pada mereka. Kata beliau, kalau seseorang mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, maka sebabnya adalah dosa dia. Maka ishtaghil bitauba wal istighfar min adz-dzunub. Sibuklah dengan bersegera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Allati sallatahum alaihi bisababiha, yang Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka, orang-orang yang berbuat zalim tersebut kepadanya, yang sebabnya adalah dosa. Dan sebabnya adalah dosa. Naam. Barakallahu fikum. An dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Ketika mereka mencela, barakallahu fikum, ya, melakukan kezaliman terhadap mereka, ini semuanya barakallahu fikum, ada dosa yang kita lakukan. Bersegera untuk bertaubat. Wa idza ra'aita al-'abda yaqa'u fi an-nas idza a'adzauhu wa la yarju ila nafsihi bil laum wal istighfar. Kalau barakallahu fikum, engkau melihat seorang hamba di mana orang-orang pun melakukan kezaliman terhadapnya, naam, menyakitinya, tidak kembali mengintrospeksi dirinya, tidak kembali menyadari dirinya dengan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka kata beliau, ketahuilah, anna musibatahu musibatun hakikiyatun, bahwa musibah yang menimpa dia adalah musibah yang sebenarnya. Yani ketika dia tidak kembalikan kepada dirinya dengan bersegera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, inilah hakikat musibah sebenarnya. Barakallahu fikum. Wa idza taba wastaghfar, namun kalau dia bertaubat dan istighfar, wa qala, dan dia mengatakan, hadza bidzambi, dan ini karena sebab dosaku, sarat fi haqqihi ni'matan, maka musibah itu pada hak dia menjadi nikmat. Menjadi nikmat, barakallahu fikum. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an kalimatan min jawahiril kalam. Sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah kalimat yang ini termasuk kalimat-kalimat mutiara. Kata beliau, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Jangan sekali-kali seorang hamba berharap kecuali berharap kepada Rabb-nya. Wala yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Dan janganlah sekali-kali seorang hamba takut kecuali takut kepada dosanya. Barakallahu fikum. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi, diriwayatkan dari beliau dan selainnya, dikatakan ma nazala bala'un illa bidam, tidaklah ada bala turun kecuali karena ada dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah terangkat atau diangkat bala tersebut kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Barakallahu fikum. Sadar atau kita tidak sadari adanya dosa, kalau ada masalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ibadallah. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau yang ketiga, an yashhad al-'abdu al-thalith an yashhad al-'abdu husn al-thawab alladhi wa'adahu Allah ta'ala liman 'afa wa sabar. Dia mempersaksikan, atau seorang hamba mempersaksikan, menyadari baiknya pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepadanya bagi siapa yang memberi maaf dan bersabar. Ketika ada orang mengganggu, menyakiti, dia kemudian memaafkan dan bersabar atas gangguan tersebut, Allah akan membalas dengan kesabarannya tadi balasan yang sangat besar. Kama qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejahatan kejahatan yang semisalnya, faman 'afa wa aslah, maka barang siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka balasannya, pahalanya itu pada Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, bahwa sungguh akan dibalas pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Kata beliau, walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adha thalathat aqsam, maka manusia ketika menghadapi gangguan-gangguan tersebut akan menjadi tiga na'am keadaan manusia. Pertama kata beliau, zalimun. Dia zalim. Jadi menghadapi atau membalas gangguan orang, itu manusia terbagi tiga. Pertama, membalasnya dengan kezaliman. Ya'khudhu fawqa haqqih. Dia membalas di atas batas hak dia. Dia disakiti dengan dicubit, tapi dia balas dengan ditampar orang tersebut. Ini kan zalim. Ini kan zalim. Dicuri sendalnya, dia balas dengan dia curi sepatunya orang. Ini kan zalim. Barakallahu fikum. Sama dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Disakiti dengan ucapan, kemudian dia balas dengan ucapan yang melebihi gangguan orang tersebut. Ini zalim. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, muqtasid. Sederhana dia, yakni ya'khudhi biqadri haqqi. Dia membalas, dia mengambil sebatas kadar haknya. Tidak melebihi haknya. Kemudian yang ketiga, muhsinin. Orang yang berbuat baik, yakni ya'fu wa yatsruku haqqah. Dia memberikan maaf dan meninggalkan hak dia. Barakallahu fikum. Dzakara aqsamat thalatha fi hadhil ayah. Sebutkan tiga pembagian ini dalam ayat ini. Fa awwaluha lil muqtasidin wa wasatuha lis sabiqin wa akhiruha lidh dhalimin. Yang pertama adalah yang tadi muqtasid, yang kedua yang pertengahan as-sabiqun, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang zalim. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa yashhadu nida'al munadi yaumal qiyamah. Dia pun barakallahu fikum akan menyaksikan panggilan orang yang memanggil, menyeru pada hari kiamat. Ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Tidakkah berdiri orang yang wajib baginya pahala dari Allah? Fala yakum illa man afa wa aslah. Dan tidak ada yang berdiri kecuali yang senantiasa memberikan maaf dan berbuat baik. Barakallahu fikum. Nah, ini kalau kita menyadari ini, maka akan sangat mudah bagi kita untuk apa, bersabar dan memberikan maaf. Fa idza syahida ma'a dzalika, ya. فوط الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. Ini ibadallah. Kemudian kata beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hal yang membantu kita untuk menghadapi gangguan-gangguan orang, Ar-Rabi ayashhadu annahu idza afa wa ahsan awrathahu dhalika min salamatil qalb لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر. Dia menyadari, mempersaksikan bahwa kalau dia memberikan maaf dan berbuat baik, namun yang seperti ini barakallahu fikum, ya sangat sedikit, qalilum mahum, sangat sedikit barakallahu fikum yang mampu apa namanya untuk membalas, apalagi kalau dia punya ego yang besar, barakallahu fikum. Ya, siapa lu, siapa gue, gitu ya. Masa enggak bisa balas, gitu. Baik, barakallahu fikum. Maka kalau dia memberikan maaf dan berbuat baik, akan mewariskan keselamatan hati untuk saudaranya, kesucian hati dia. Nal ghil wal ghish wal ghil. Barakallahu fikum. Masyhur insyaallah kita ketahui satu apa namanya? Riwayat dari sahabat Anas bin Malik barakallahu fikum tentang seseorang yang lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam syurga. Yatlu alaikum rajulun min ahli al-jannah, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang dia termasuk penghuni syurga. Fayatul rajul, ternyata lewatlah seseorang yang kata beliau, orang ini barakallahu fikum, ya, menenteng sendalnya dengan tangan kirinya, rambutnya berurai air karena berwudu. Besoknya dikatakan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hal yang sama sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali berulang, akan muncul di hadapan kalian seseorang penghuni surga. Kemudian ternyata orang itu muncul lagi. Besoknya lagi Nabi katakan itu, orang itu kemudian muncul lagi sampai 3 kali. Barakallahu fikum. Para sahabat penasaran, amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sampai mendapatkan jaminan syurga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As sampai bermalam di rumah orang tersebut, 3 malam berturut-turut, melihat amalan apa yang dilakukan orang ini. Ditunggui, dilihati. Ternyata tidak ada yang dia lakukan kecuali kalau dia berbolak-balik bergerak di tidurnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam tidak. Salat malam tidak. Sampai sahabat ini meremehkan amalan orang tersebut. Ditanya oleh sahabat Abdullah bin Amr tentang orang tersebut, kata orang ini, tidak ada ya kecuali yang seperti yang kalian lakukan, yang kau lihat. Namun ketika sahabat ini ingin pergi, dipanggillah orang tersebut. Kemudian disampaikan tentang apa? Bahwa tidak ada kedengkian, tidak ada iri, dendam di dalam dadanya kepada orang lain. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan, itulah yang kau sampai, yang kami tidak bisa sampai kepadanya. Barakallahu fikum. Keselamatan hati dari dendam, sakit hati, karena ini barallah, sakit hati tidak akan terbawa masuk ke dalam syurga. Wa nazana ma fi sururihim min ghil, kami cabut dalam dari dada-dada mereka al-ghil, al-haqad. Naam. Tidak akan terbawa masuk ke dalam syurga. Diselesaikan dulu persoalan di antara kita manusia. Naam, di atas qantarah. Di atas qantarah. Sudah selamat dia dari titian syirat. Namun ada keterkaitan dengan sesama manusia, kedoliman-kedoliman yang pasti menimbulkan sakit hati. Kita disakiti orang, barakallahu fikum, pasti walaupun kita tidak membalas, walaupun kita tersenyum, naam, tetap akan tersimpan di dalam dada kita. Naam. Perasaan tidak senang. Dendam, sakit hati. Terbawa ini barakallahu fikum sampai ke akhirah. Maka ini tidak akan bisa terbawa masuk ke dalam syurga sampai diselesaikan dulu di atas qantarah itu. Wa nazana ma fi sudur min ghil. Maka barakallahu fikum, itulah orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat ketika mendzalimi orang lain dengan ucapannya, qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Mendzalimi orang lain dengan ucapan, dengan perbuatannya mengambil hak orang lain, ya tentu kita sakit hati. Dan ini mesti diselesaikan dulu, tidak akan terbawa masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah, barakallahu fikum. Ini kehati-hatian kita kaum muslimin, barakallahu fikum, untuk tidak sampai bermudah-mudahan menyakiti orang, menggelari orang dengan gelar-gelar yang menyakitkan. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Ya. Ini ibadallah, selamat hati dia dari apa ingin membalas. Selamat hati dia dari kejelekan. Barakallahu fikum. Kalau dia punya sifat pemaaf. Hasalalahu min halawatil af ma yuzidu ladzatahu wa manfa'atu ajilan wa ajilan. Alal manfa'atil hasilati lahu bil intiqam ad'afan mudha'afah. Dia akan mendapatkan manisnya memberi maaf. Tidak yang menambah kelezatan dan manfaat dunia akhirah, cepat atau lambat akan mendapatkan apa? Kelebihan kelezatan hidup dalam dada dia. Manfaat yang dihasilkan dengan senantiasa memberikan maaf, naam, lebih mendapatkan manfaat dibanding dia harus balas dendam. Berlipat kali lipat. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala menyatakan, Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Payasiru mahbuban lillah. Maka dia pun menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nas'alullah as-salamatu wa al-afiyah. Wa yasiru haluhu halaman ukhidha minhu dirhamun. Fa'uwidha alaihi ulufan minad dananir. Ya. Keadaan dia, keadaan yang dia mungkin diambil satu dinar milik dia, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan dinar. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya lebih baik dari hal tersebut. Fahina idzin yafrahu bima manna Allah 'alaihi a'zama farhan yakun. Maka ketika itu dia akan berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Lagi-lagi wa qalilum mahum. Orang yang mampu menahan diri seperti ini sedikit, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit. Naam. Ibadallah. Al-khamis yang kelima. Ay'lama annahu man taqama ahadun qattu li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan yajidhu fi nafsihi. Dia harus mengetahui bahwa tidaklah seseorang melakukan tindakan balas, membalas kedzaliman orang kepadanya untuk dirinya kecuali hanya akan mewariskan kehinaan. Dia dapati hal tersebut di dalam dirinya. Fa idza 'afa a'azzahu Allah Ta'ala. Namun kalau dia memberikan maaf, maka Allah akan memuliakan dia. Hadza mimma akhbarahu bihi as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dari apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita as-sadiqul masduq. Haitsu yaqul, di mana Rasulullah menyatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza." Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena dia memberikan maaf kecuali Allah menambahkan kemuliaan. Bal 'izzul hasilu billahu bil 'af ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu min al 'izzil hasil lahu bil intiqam. Maka hasil yang dia dapatkan dengan memberikan maaf, dia akan lebih dia senangi, lebih bermanfaat bagi dia dibanding kemuliaan yang dia bisa dapatkan dengan cara membalas. Ya. Fa inna hadza 'izzun fil dhahiri wa huwa yurithu fil batini dhullan. Karena kemuliaan yang didapatkan karena membalas, balas dendam istilahnya, barakallahu fikum, secara zahir dia senang. Sakit hatinya mungkin terbebas dari sakit hati. Barakallahu fikum. Namun pada batinnya dia mewariskan apa? Dzullan, kehinaan. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Sebaliknya al-afu dzullun fil batin. Ketika memberikan maaf itu dia merasa kecil, merasa rendah secara batin. Mungkin orang pun akan mengatakan, kenapa kau tidak mau balas? Kamu lebih mampu membalas dibanding dia. Naam, dia mungkin merasakan itu. Tetapi yurithul 'izza fi batinan wa zahira. ketika memberikan maaf akan memberikan kemuliaan batin maupun secara zahir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Kita baca karena ini penting, karena kita berada di zaman-zaman yang di waktu-waktu yang sangat banyak ya persoalan problema kehidupan yang kita hadapi sesama kita, mesti kita ada kesabaran di dalam dada-dada kita. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, kata beliau, wa hiya min a'zamil fawaid, dan ini termasuk faedah yang paling agung. An yashhada annal jazaa'a min jinsil amal. Dia menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya yang namanya balasan itu dari sebab jenis amalan. Sebabnya adalah jenis amalan. Wa annahu nafsun nafsuhu zalimun bidambi, bahwa jiwanya zalim karena dosa dia. Zalim mudhnibun, afwan. Zalim berbuat dosa. Wa anna man afa anin nasi afallahu anhu, dan kalau dia memberikan maaf maka memberikan maaf kepada manusia maka Allah pun akan memberikan maaf kepadanya. Wa man ghafara lahum ghafara Allahu lah. Siapa yang memaafkan orang lain maka Allah pun akan memaafkannya. Barakallahu fikum. Bila syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma'a isaatihim, kalau dia mempersaksikan ataukah dia menyadari bahwa dia memberikan maaf kepada mereka, dia berbuat baik kepada orang lain dalam keadaan orang lain berbuat jahat kepadanya, ya, ini sababun li an yujziyahu Allahu kadzalika, maka ini menjadi sebab Allah membalas dia seperti hal tersebut. Jadi Allah pun akan memberikan maaf dan Allah akan berbuat baik kepadanya. Nam min jinsi amalihi, dari jenis amalannya. Faya'fu anhu wa yasfahu wa yuhsinu ilaihi ala dhanbihi ala dhunubihi. Allah akan mengampuninya, memaafkannya dan Allah berbuat baik kepadanya di atas dosa-dosa dia. Yashalu alaihi yashulu alaihi afuhu wa sabruhu wa yakfi al-aqilu hadhihi al-fa'idah. Mudah atas dia memberikan maaf dan mudah atas dia untuk bersabar. Dan ini cukup bagi orang yang berakal. Faedah ini cukup jadi pertimbangan bagi orang yang berakal untuk bersabar atas gangguan-gangguan orang lain. Barakallahu fikum. Apalagi kalau gangguan tersebut, hinaan-hinaan tersebut tidak benar. Kalau orang Makassar bilang apa? Tena janu cap. Orang Makassar bilang itu tena janu capi. Tidak ada yang hilang dari kamu. Tanganmu tidak putus, telingamu tidak hilang. Barakallahu fikum. Tidak ada yang hilang. Paling urusan dunia yang berkurang, orang-orang yang selama ini bersama dengan kita, barakallahu fikum, akan pergi. Naam. Urusan dunia mungkin akan berkurang, cuma dalam persoalan-persoalan dunia, barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ibadallah azakumullah. Urusan akhirah bahkan menjadi perkara besar nanti di akhirah. Nah, ya dosa-dosa kita diambil dia atau amalan soleh dia akan kita ambil di akhirah. Tenang, tenang kita. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. As-sabi'u yang ketujuh. Ay'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talab al muqabalah. Dia harus menyadari, dia harus tahu kalau jiwanya tersibukkan bagaimana cara balas dendam, bagaimana cara untuk menghadapi kedzaliman orang tersebut, doa alaihi zamanu. Habis waktu. Kenapa? Karena kedzaliman itu tidak ada habis-habisnya. Gangguan orang tidak ada habis-habisnya. Barakallahu fikum. Maka kalau kita mau sibuk dengan menghadapi kezaliman orang, habis waktu. Habis waktu, habis tenaga, energi ini habis. Barakallahu fikum. doa alaihi zamanu wa tafarraqa alaihi qalbuh. Artinya barakallahu fikum, tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Nasallallahu assalamat wal afiyah. Penyakit banyak datang. Kenapa susah tidur? Pikir bagaimana cara balas dendam. Nasallallahu assalamat wal afiyah. Pekerjaan tidak jadi terbengkalai. Fatahu min masalihihi ma la yumkin idrakuhu. Kehilangan kemaslahatan-kemaslahatan. Anak istri tidak terurus, pekerjaan tidak terurus, terbengkalai, waktu pun habis. Nah, penyakit datang. 70% itu penyakit itu karena pikiran. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia sudah tidak bisa tidur. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Wala'alla hadha a'zama alaihi minal musibah allati nalathu min jihatihim. Dan bisa saja, nam ini bagi orang tersebut menjadi lebih besar keadaan jeleknya musibah yang dia dapatkan dibanding musibah yang gangguan orang lain terhadapnya. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Namun faidha afa wa safaha paraga kalbuhu wa jismuhu. Kalau dia memberikan maaf, dia berbuat baik, hati dia menjadi tenang, tubuh dia menjadi sehat, lima salihihi allati hiya ahammu indahu minal intiqam. Ya, kemaslahatan keselamatan dia dapatkan, ya ini lebih penting bagi dia dibanding harus balas dendam. Barakallahu fikum. Jadi ikhwah-ikhwah di Makassar, saya ingatkan kemarin itu, kalau antum digelari buya-buya-buya, maaf, ya sudah, tidak usah dibalas dengan karaeng-karaeng-karaeng. Tidak perlu, tidak perlu. Buya itu panggilan terhormat. Ya, di Sumatera sana panggilan buya itu panggilan terhormat. Alhamdulillah. Naam, ada Buya Ambon, Buya Makassar. Naam. La haula wala quwata illa billah. Biasa saja, biasa saja. Naam. Nanti saja di akhirat ketemu. Ya, barakallahu fikum. Ini banyak sekali barakallahu, barakallahu fikum, dan ini penting. Ya, karena mungkin waktu ya. Naam. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa yang kita baca, dan masih banyak sebenarnya poin-poin dari yang disampaikan oleh beliau yang penting untuk kita bersabar. Naam, barakallahu fikum, menghadapi gangguan dan kezaliman orang lain, dan itu sebuah kemestian. Yang namanya gangguan itu pasti terjadi ketika kita bersama dengan orang lain. Wa inna minal khulata la yabghi ba'dhum ba'dha. Sungguh, ini ta'kid dari Allah, sungguh di antara orang-orang yang bercampur baur. Di keluarga kita bercampur dengan anak istri kita, ada masalah pasti. Bersama dengan keluarga, ada masalah pasti. Dengan masyarakat, ada masalah. Ya, bersama dengan orang lain, pasti ada masalah. Apalagi di zaman kita ini, kayak tidak ada lagi ruang kecuali kita bisa berhubungan dengan orang lain. Ya, lewat ini. Nah, banyaknya orang yang suka mengganggu, suka menyakiti orang lain, tanpa diketahui ini siapa. Naam. Ya, bersabar saja. Bersabar saja. Ya, kalau dalam mushola kan, kalau perawinya majhul kan dhaif ya. Ya, enggak usah diterima, enggak usah dimasukkan dalam hati kemudian sakit hati. Orangnya tenang-tenang saja di sana menulis. Naam, kita mau jadi sakit hati. Ya, rugi kita. Nasallallahu assalamata wal afiyah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan, keliruan, itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Dan saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.